بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم منها أيها الناس. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari kitab Makanatu Sunnati fil Islam, kedudukan sunnah di dalam Islam, di mana pada pertemuan yang lalu Asy-Syaikh Shalih Ibn Fauzan hafizahullah menjelaskan contoh-contoh di mana sunnah itu merinci dan menjelaskan apa yang di dalam Al-Quranul Karim penjelasannya masih global. As-Sunnah menjelaskan perincian-perinciannya. Dimulai dari contoh salat, zakat, berpuasa, haji, dan kita terhenti pada contoh di mana Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk memotong tangan orang yang mencuri secara umum. Wasariqu wasariqatu faqata'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki maupun wanita, maka potonglah tangan keduanya. Namun pemotongan di sini memiliki syarat yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Kapan curian itu bisa ditegakkan padanya had, hukuman untuk dipotong tangannya? Berapakah kadarnya? Yang itu tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Waja'ati sunnatu bibayaniha. Maka sunnah itu menjelaskannya. Thumma qala al-muallifu hafizahullah kama bayyanat annahu la yuqta'u as-sariqu illa idza saraqa nisaba. Sebagaimana sunnah itu menerangkan bahwa tidak dipotong orang yang mencuri tangannya kecuali jika dia mencuri dan telah sampai pada nisabnya, ukurannya, batasannya. Berapa? Wahuwa rub'u dinar. Seperempat dinar. Au thalathatu darahim. Atau tiga dirham. Au ma yu'adiluha. Atau yang sama dengan seperempat dinar atau tiga dirham. Satu dinar berarti berapa? Kalau ketemu emas, ya apa namanya? 85 gram. 20 dinar. Berarti kalau satu dinar, 1 dinar ki berapa nek di rupiah ana berapa? Mangkana apa sih dinar ya? Wallahu taala alamu bisawab. Ini kapasitas atau kadarnya yang diperbolehkan untuk dipotong tangannya, 1/4 dinar atau 3 dirham atau yang menyamainya. Walam tubayyinul ayatu al-yada walal mawdhi'a alladhi tuqta'u minhu al-yadu fis-saraqah. Dan ayat tidak menjelaskan tangan, tidak juga tempat yang di mana akan dipotong tangan tersebut ketika mencuri. Berapa? Apa tangannya keseluruhannya atau hanya sebatas sampai sini, dari sini sampai sini? Ayat tidak menerangkan ini batasannya. Lakinnan nabiyya sallallahu alaihi wasallama bayyana hadza. Wa annaha tuqta'ul yadul yumna min mifsalil kuf au awil kafi wa yusammal ku'. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ini batasannya. Tangannya batasannya sampai mana? Bahwa yang dipotong tangannya adalah yang kanan, dimulai dari mifsalil kaf. Ini yang dinamakan dengan ku, berarti tangan ini aja. Ki jenenge apa ya ki ya? Nek bahasanya kita apa? Pria pergelangan tangan. Greng. Kalau mencapai nisab 1/4 dinar atau 3 dirham. Seperti itu masih saja mencuri misalnya. Berarti yang kiri. Dengan ya ukuran yang sama pergelangannya. Masih juga mencuri misalnya. Yang kanan hingga ini. Coba sikut. Masih mencuri. Nah, yaudah dipotong lagi kiri. Masih mencuri terus. Berarti segini udah. Dipotong. Masih juga mencuri. Nah ini sudah. Masih juga mencuri gimana? Sikile ya. Kakinya. Hingga habis itu. Berarti gak koruptor gue. Mungkin nyolong apa ya anak koruptor itu. Luar biasa kan. Kalau dihitung itu miliaran. Ini kalau diterapkan mungkin takut orang yang mencuri, ya kan? Dipotong tangannya, apa namanya? Dihad. Hukuman dalam Islam demikian, biar tidak terulang lagi. Jadi kalau ada orang yang kayak botol mungkin karena dipotong-potong tangan dan kakinya, ya ini akibat dari mencuri. Wal'iyadu billah. Masya Allah. Falhasil ma'asyiral muslimin. Rahimanallahu wa iyyakum. Inilah had. Atau batasan. atau di mana sunnah itu menjelaskan rincian di dalam Al-Qur'an. Wala naqsidu huna tatabbu' bayani sunnati lil Qur'ani bistiqsa. Dan kita tidak memaksudkan di sini untuk mencari-cari penjelasan sunnah terhadap Al-Qur'an agar dibatasi, enggak. Kan contohnya banyak, salat, puasa, zakat, haji, kemudian mencuri. Enggak, kita tidak sedang mencari penjelasan sunnah terhadap Al-Quran. Tidak. Wa innama nadhkuru amfilatan lidhalik. Tetapi kita hanya menyebutkan sebatas contoh. Wa illa fabayanu sunnati lil-Qur'ani kathir. Dan kalau tidak, maka penjelasan sunnah terhadap Al-Quran itu sangatlah banyak. Intinya, sunnah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma thabata 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn, ini menerangkan Al-Qur'an, menafsirkan Al-Qur'anul Karim, dan ini contoh-contohnya. Ini saja. Wa illa itu banyak banget contoh-contoh yang mana sunnah itu menjelaskan Al-Qur'an. Fungsi atau tugas daripada sunnah itu menjelaskan Al-Quran, contoh-contohnya sangat banyak sekali. Tayyib. Waqad amaranallahu jalla wa'ala bita'ati rasuli sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh Allah telah memerintahkan kepada kita untuk mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa akhbara anna man ata'a ar-rasula faqad ata'a Allah, dan memberitakan bahwa siapa yang mentaati Rasul maka berarti dia telah mentaati Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul berarti dia telah taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah telah beritakan ini di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah berfirman, "May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Siapa yang mentaati Rasul, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Wa min ta'ati rasuli imtithalu ma yathbutu anhu sallallahu alaihi wasallam min as-sunnah wal 'amali bidzalik. Dan termasuk bentuk ketaatan kepada Rasul adalah mencontoh apa yang sabit darinya. Mencontoh apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada sunnah serta mengamalkannya. Lihyah misalnya. Ini termasuk sunnah. Dan sunnah di sini yang dimaksudkan adalah ittiba'ur rasul. Mengikuti rasul, mencontoh rasul. Dan mengamalkan apa yang datang dari rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak isbal. Ini juga termasuk daripada sunnah. Maka kita ikuti. Bukan maknanya, oh karena sunnah. Menurut orang awam, bukan. Kemudian kita tinggalkan. Bukan. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang kepada kalian dari rasul maka ambillah dan amalkanlah, dan apa yang ia larang dari kalian maka berhentilah, tinggalkan dan jauhi. Fa amarallahu tabaraka wa ta'ala ya'khudhu kulla ma atana ar-rasulu sallallahu alaihi wa sallama min al-awamiri wan nawahi wat tashri'at wa an nantahi 'an kulli ma nahana ar-rasulu sallallahu alaihi wa sallam. Maka Allah memerintahkan untuk mengambil semua apa yang datang kepada kita dari Rasulullah berupa perintah-perintah, larangan-larangan, syariat-syariat, serta berhenti dari semua apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah telah memberitakan ini. Siapa yang mentaati Rasul berarti dia telah mentaati Allah. Berarti tidak ada ketaatan kepada Allah kalau tidak mentaati Rasul. Ya kan? Tidak ada ketaatan kepada Allah apabila seorang tidak mentaati Rasulullah. Bohong jika seorang mengatakan aku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun amal perbuatannya jauh dari apa yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak mungkin. Salat saja enggak misalnya. Salat yang itu min aujabil wajibat tidak dia kerjakan. Pengerjaannya, pengamalannya itu jauh dari bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti kecintaanmu kepada Allah itu bohong. Tidak ada orang yang lebih cinta daripada keenam. Tidak ada orang yang lebih cinta kepada Allah dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang paling bertakwa kepada Allah dibandingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang paling cinta kepada Allah, paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa jaa'a amrullahi jalla wa ala bi ta'ati rasulih sallallahu alaihi wasallama bi suwarin muta'addidah. Dan telah datang perintah Allah jalla wa ala untuk mentaati rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan bentuk yang berbeda-beda, bentuk perintah yang berbeda-beda. Allah tadi memberitakan bahwasanya mentaati Rasul berarti mentaati Allah. Lah sekarang Allah memerintahkan kepada kita untuk taat kepada Rasulullah dengan jenis perintah yang berbeda-beda. Yang banyak dalam gaya bahasa yang banyak. Fataratan, maka terkadang yukrinullahu ta'ala ta'atar rasuli sallallahu alaihi wasallam bi ta'atih. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menggandengkan ketaatan kepada Rasul dengan ketaatan kepadanya. Allah gandengkan taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Ini yang pertama. Bentuk yang pertama, bentuk perintah yang pertama ini. Menggandengkan perintah kepada Allah, menggandengkan untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaqaulihi ta'ala, seperti dalam firman Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. An-Nisa ayat yang ke-59. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, taatilah oleh kalian Allah dan taatilah oleh kalian Rasul serta pemimpin penguasa di antara kalian. Ayat ini jelas ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, ya, di mana Allah menggandengkan ketaatan kepadanya dengan ketaatan kepada Rasul. Ati'ullaha wa ati'ur rasul. Bahkan lafaz ati'u yang bermakna taatilah itu diulang ketika menyebutkan taat kepada Rasul. Ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allaha wa ati'u ar-rasula. Tapi tidak diulang ketika ulil amri minkum. Para ulama menyebutkan, ini ada faedah yang sering kita dengar. Kenapa lafaz ati'u yang bermakna taatilah, ketika memerintahkan untuk taat kepada Allah, itu diulang pada taat kepada Rasul. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul. Kenapa ati'unya itu diulang dua kali? Tapi tidak pada kalimat ulil amri minkum. Penguasa di antara kalian. Mereka menjawab atau menerangkan para ulama, karena ketaatan kepada Rasul juga adalah ketaatan yang sifatnya mutlak. Tidak bisa ditawar. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda atau memerintahkan, maka itu adalah perintah yang sifatnya wajib, itu mutlak, tidak boleh ditawar. Naam. Sama ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk taat kepada dirinya. Maka ketaatan kepada Rasul juga memiliki kedudukan yang sama. Seperti ketaatan kepada Allah. Karena semua yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pasti kebaikan. Dan semua yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah keburukan. Naam, tapi tidak pada penguasa, karena yang namanya penguasa bisa keliru. Dan innamat ta'atu lil ma'ruf. Sementara ketaatan itu pada perkara yang baik. Sehingga ketaatan kepada penguasa itu bukanlah ketaatan yang mutlak. Bukanlah ketaatan yang harus. Yang seandainya penguasa itu memerintahkan kepada keburukan, kepada kejelekan, maka boleh bagi seorang untuk tidak mentaatinya. Tayyib. Naam. Qala ta'ala, qul ati'u Allah war rasul. Katakanlah wahai Muhammad, taatilah oleh kalian Allah dan Rasul. Faqarrana ta'ata rasuli ma'a ta'atihi sallallahu alaihi wasallam subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menggandengkan ketaatan kepada Rasul bersama ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini gaya yang pertama. Wataratan yadhkuru subhanahu wa ta'ala ta'atan rasuli mufradatan. Ini yang kedua. Terkadang Allah juga menyebutkan ketaatan kepada Rasul itu hanya sendiri, bersendirian. Tidak menggandeng-gandengkan dengan ketaatan kepada yang lain. Kama fi qawlihi, sebagaimana dalam firman-Nya, may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Siapa yang mentaati Rasul, sungguh dia telah mentaati Allah. Wa qawlihi wa aqimus salata wa atuz zakata wa ati'ur rasula la'allakum turhamun. Tegakkanlah oleh kalian salat, bayarlah zakat, dan taatilah Rasul agar kalian mendapatkan rahmah. Wa qawlihi wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi'idnillah. Dan tidaklah kami mengutus dari seorang Rasul melainkan agar ditaati dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini gaya bahasa perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk mentaati Rasul tanpa menggandengkan dengan ketaatan kepada yang lainnya. Sendirian, ati'ur Rasul. Kama amara subhanahu wa ta'ala 'inda an-niza' an narji'a ila kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam li faslin niza'. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan ketika terjadi perselisihan untuk mengembalikannya kepada kitabullah dan sunnah rasulnya agar perselisihan itu bisa terselesaikan. Faqala ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsana ta'wila. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, taatilah oleh kalian Allah dan taatilah oleh kalian Rasul serta pemimpin di antara kalian. Dan apabila kalian berselisih dari satu masalah, apabila kalian bersengketa dalam satu pembahasan, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Apabila kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Bahkan sifat daripada mengembalikan kepada Allah dan hari akhir, ini merupakan syarat beriman. Syarat seorang itu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalika khairun, dan itu adalah merupakan kebaikan dan sebaik-baik balasan. Lalu bagaimana mengembalikan kepada Allah dan bagaimana pula mengembalikan kepada Rasul? Karena yang namanya kita hidup, ya, kita hidup bersama, kita tayyib, bermuamalah bersama. Terkadang terjadi yang namanya an-niza'. Terkadang terjadi yang namanya perselisihan, pertikaian. Nah, perintahnya adalah mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Lalu bagaimana mengembalikan kepada Allah? Waraddu ila Allahi huwa raddu ila kitabillahi subhanahu wa ta'ala. Mengembalikan kepada Allah adalah mengembalikan kepada kitabullah, Al-Quranul Karim. Bagaimana Al-Quranul Karim membimbingnya. Waraddu ila Rasuli sallallahu alaihi wasallam huwa raddu ila syakhsihi sallallahu alaihi wasallam fi hayatih. Dan mengembalikan kepada sunnahnya. Dan mengembalikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaitu mengembalikan kepada beliaunya sendiri sallallahu alaihi wasallam ketika masih hidup. Ini selesai, ya kan? Masya Allah ini. Ini nikmat ketika seorang ia mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Dan ia beriman hingga kemudian meninggal di atas keimanannya. Ini nikmat. Karena ketika terjadi perselisihan, langsung dikembalikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memutuskan perkaranya. Dan apa yang diputuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah al-haqq, kebenaran. Yang mengharuskan atau melazimkan satu di antara kedua yang sedang bertikai itu keliru, terjatuh kepada kekeliruan. Jelas sehingga. Lalu bagaimana keadaan sekarang? Nabi alaihi salatu wasalam telah wafat. Waraddu ila sunnatihi ba'da wafatihi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu dengan mengembalikan kepada sunnahnya setelah beliau wafat alaihi salatu wasalam. Sehingga bagaimana itu sunnah menjalankannya? Bagaimana itu sunnah mengamalkannya? Bagaimana itu sunnah mengajarkannya kepada orang yang bertikai? Kepada orang yang berselisih, cari pendapatnya, cari sunnahnya apa? Naam. Wal amru bi raddi ila kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam qaimun mutlaqan ila yaumil qiyamah. Dan perintah untuk mengembalikan kepada Allah, kepada kitabullah dan sunnah Rasulnya, itu tegak secara mutlak hingga datangnya hari kiamat. Berarti siapapun yang berselisih, siapapun yang bertikai, ingat, kembalikanlah kepada kitabullah, kepada sunnah Rasulnya, sallallahu alaihi wasallam, sampai hari kiamat. Siapapun dia. Mimma yadullu ala anna radda ila rasuli sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatih huwa raddu ila sunnatihi sallallahu alaihi wasallam wa hadha yadullu ala anna sunnata masdaru faslin niza' bainal ummah idha ikhtalafu fi hukmin minal ahkam. Maka termasuk di antara yang menunjukkan bahwa mengembalikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya, ialah mengembalikan kepada sunnahnya. Ini menunjukkan bahwa sunnah itu merupakan sumber penyelesaian ketika terjadi pertikaian, ketika terjadi perselisihan yang terjadi di tengah-tengah umat ketika mereka berselisih dalam menetapkan satu hukum dari hukum-hukum yang ada. Sawa'un ikhtalafu fi hukmin diniin fi ibadatin minal ibadat aw ikhtalafu fi ma bainahum min huquqil adamiyyin. Sama saja, apakah mereka itu berselisih dalam hukum agama, dalam menetapkan hukum agama dalam satu ibadah dari ibadah-ibadah yang ada, atau mereka berselisih pada di tengah-tengah mereka dari hak-hak anak Adam, muamalah itu ada. Tayyib. Sehingga ini dibahas oleh para ulama, adanya kitab-kitab usulul fiqhi, adanya kitab-kitab qawaidul fiqhi, itu sangat membantu ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, sangat membantu untuk menentukan itsbatul hukmi, untuk menetapkan sebuah hukum, bagaimana hukum yang terjadi. Contoh yang gampang ya di masa-masa seperti ini pandemi, tentang memutus shaf, ya kan, terjadi perselisihan, terjadi pertikaian bainal muslimin, apakah ini sawu sufufakum, yaitu diluruskan, dirapatkan rapat, atau boleh untuk berjarak. Nah, ini akan kembali dibahas oleh para ulama karena berselisih. Satu mengatakan, ini harus untuk kita rapatkan shofnya. Naam, ini harus kita rapatkan shofnya karena ini merupakan kewajiban, misalnya. Tapi pemerintah melarang, pemerintahnya itu keliru. Tidak perlu kita mentaatinya, karena ini ketaatan kepada kebatilan. Mengajak kepada kebatilan, memutus shaf. Kemudian disebutkan, para malaikat datang bersaf-saf. Mereka selalu juga bersaf-saf, merapatkan shaf. Satu lagi mengatakan, ini sunnah. Ini bukan termasuk rangkaian sholat. Akhirnya terjadilah pertikaian. Bagaimana sunnah membimbingnya? Tayyib. Sehingga akan terselesaikanlah sebuah masalah yang itu menjadi apa? Perselisihan. Masya Allah, adanya kaidah-kaidah fiqih, ada di sana usulul fiqih yang menyebutkan akhafud dararain, misalnya. Saya ambil contoh bab akhafud dararain, yang mengambil madarat yang lebih ringan. Ini satu di antara sunnah untuk menyelesaikan, atau hukum-hukum fiqhiyah untuk menyelesaikan sebuah masalah yang diperselisihkan untuk menetapkan hukumnya. Tahu ini adalah madharat, tahu. Tapi kalau ini tidak ditempuh, malah justru madharat lebih besar lagi. Kita tahu yang sedang kita amalkan ini madharat. Dan ini sudah ada sejak dulu, ma'asyiral muslimin. Bukan hanya sekarang, bukan, tapi sejak dulu. Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah, beliau memiliki kitab yang bernama Qasasul Anbiya. Ya kan? Ringkas itu, Qasasul Anbiya yang beliau tulis itu ringkas. Kisah-kisah para nabi. Beliau juga banyak memiliki karya-karya seperti Al-Qawa'idul Fiqhiyah, kaidah-kaidah fiqhiyah. Naam. Kemudian Al-Qawa'id wal Usulil Jami'ah. Itu banyak sekali yang menerangkan tentang fiqhiyah. Beliau menyebutkan dalam Qasasul Anbiya tentang kisah Nabiullah Yunus alaihi salam, di mana beliau ya meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah. Beliau tinggalkan menaiki kapal, hingga kemudian berlayar di tengah kapal. Ternyata kapal tersebut dipenuhi oleh penumpang dan barang bawaan. Yang di tengah kapal ini harus ada yang nyegur ini. Kalau enggak, mati semuanya. Hingga kemudian diadakanlah qura'ah. Qura'ah itu mengundi, diundi. Siapa yang namanya itu keluar, maka dia harus nyegur. Apa bahasa Indonesia nyegur? Sing enak dirungokna apa ya? Nyemplung apa bahasa Indonesia? Iyalah itulah. Dia nyegur ke laut. Ini kan langkah yang dilakukan oleh mereka di zaman Nabiullah Yunus alaihi salatu wasalam. Itu kan berarti akhafu dororoin. Iya kan? Nyemplung meng laut, secara nalar kita mati apa enggak? Mati itu. Barang-barang yang dibawa akan kembali ke tempat kita, kembali sendiri. Enggak mungkin kan? Secara logis dan nalar kita enggak mungkin. Ini madorot. Tapi kalau tidak diamalkan ini, justru madorotnya malah mati KB-KRM-KB. Breng. Sehingga dilakukanlah yang namanya akhaf ad-dararain. Tahu ini madorot. Itu sudah ada sejak lama. Dan di sana pasti terjadi perselisihan. Siapa pun ngaji gelemnya guru melaut. Jalwis. Ning kudu mau tidak mau ini harus diambil. Gitu loh. Harus diambil sebuah keputusan. Sehingga orang yang mengambil sebuah keputusan dalam keadaan seperti ini tidak bisa disalahkan. Salah ini tidak demikian. Akhaf ad-dharain namanya. Jelas sampai di sini? Naam. Nah, ini untuk itsbatul hukmi penting untuk kita ketahui. Tahu saya ini madarat ini tahu. Kita bukan enggak tahu, tahu, tapi ini harus ditempuh lah kalau enggak kita madarat semuanya. Siapa yang akan bertanggung jawab jika demikian? Kemudian diadakanlah apa? Qur'ah. Ayo kita qur'ah. Diadakanlah undian. Siapa yang namanya keluar maka mau tidak mau dia harus ya mencemplungkan diri ke laut. Nah, masuk di situ Syekh menyebutkan jadi al-qa'idah akhafud dararain itu sudah terjadi sejak lama. Nah, sekarang misalnya di ini saf-saf ini terjadi perselisihan. Ba'duhum yaquluna bi anna taswiyatus shufuf dalam saf salam salat itu wajib. Sehingga ini tidak sah ini yang seperti ini. Nah, ya kan? Tidak sah, menyelisihi sunnah, bla bla bla segala macam. Satu mengatakan, oh enggak gitu, ini kita tahu. Yang sunnah, yang afdol, yang baik itu memang apa? Merapatkan saf. Tapi ini terjadi seperti ini, jaga jarak, pemerintah menganjurkan. Ya sudah mau tidak mau, kita tahu. Bukan enggak tahu, tahu tentang hukum taswiyatus shufuf. Nah, falhasil ma'asyiral muslimin, sunnah itu menjadi ya masdar, sumber untuk menyelesaikan an-niza'. Ketika terjadi perselisihan untuk menetapkan hukum baik dalam ibadah atau di dalam hak-hak anak Adam, yaitu bermuamalah. Nah, dalam bermuamalah terkadang terjadi perselisihan. Tayyib dan ini biasanya banyak pula. Ini dikebalikannya kepada sunnah. Yang satu mengatakan ini demikian, yang satu lagi mengatakan demikian. Bagaimana sunnah melihatnya? Dan semua itu diperintahkan untuk tunduk dan patuh ketika sunnah sudah berbicara. Ketika sunnah itu sudah bersabda. وَالرَّدُّ وَالْفَصْلُ فِي ذَلِكَ هُوَ كِتَابُ اللَّهِ وَإِلَى سُنَّةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Mengembalikan dan penyelesaian perincian pada hal itu adalah kitabullah dan kepada sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza yadullu ala anna sunnata qarinatul Qur'an, dan ini menunjukkan bahwa sunnah adalah qarinatul Qur'an. Wa annaha aslun min usuli syari'atil islamiyah la ghina bil muslimina fi waqtin minal awqat aw halatin minal halati anha. Bahwasanya sunnah itu termasuk daripada asal pokok dari pokok-pokok asy-syari'ah al-islamiyah. Tidak boleh seorang muslim untuk mencukupkan dengannya dari satu waktu ke waktu yang lain. Atau dari satu keadaan dari kepada keadaan yang lain. Tidak bisa, cukup lagi, sungguh sunnah. Sampai sekarang tok, besok enggak. Tidak bisa demikian. Nah. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengancam bagi siapa yang menyelisihi sunnah. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengabarkan untuk wajibnya taat kepada sunnah. Allah subhanahu wa ta'ala juga memberitakan bahwa perintah untuk mengikuti sunnah dengan bahasa yang berbeda-beda. Terkadang Allah gandengkan ketaatan kepada sunnah dengan ketaatan kepada Allah. Sama. Terkadang Allah subhanahu wa ta'ala ia sebutkan ketaatan kepada sunnah, kepada Rasulullah, itu sendirian. Dan yang berikut ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala mengancam orang-orang yang menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ancaman yang keras dalam sebuah ayat. Nah, insyaAllah ayat yang menerangkan hal itu, ancaman kepada menyelisihi sunnah, kita akan bacakan fi waqti al-ghad insyaallahu ta'ala. Naktafi bi hadzal qadar wallahu ta'ala alamu bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah.